tidur pun ku tak bisa tenang. Bila sedang jatuh cinta, semua terasa indah. Aku tergila-gila. Rasa di hatiku melilit makin erat, dan rasa ku tak akan salah. Ku yakin ini cinta, aku sedang jatuh cinta. Aku tergila-gila. Ini ku berjanji hanya untuk engkau. Sumpah mati akan ku jalani. Hatiku sedang tergila-gila denganmu. Malam jadi siang, siang pun jadi malam. Tidur pun ku tak bisa tenang. Bila sedang jatuh cinta, semua terasa indah. Rasa di hatiku melilit makin erat, dan rasa ku tak akan.